zani utawa wong sing zina iku layang kifu iku ora nekah utawa ora ngawini sapa zaniyata sewajib iki ora nekahi sapa zani ila zaniatan kecuali wong wedok sing tukang zina wa zaniatu te tukang zina wedok layang kifu ora nekah hak ing zania sapa ila zanin kecuali wong larang zina om musyrikun utawa wong musyrik. Dadi biasane wong nakal untuk wong nakal, wong apik untuk wong apik, tapi biasane iki ail munasibu tegese sing seimbang likule min huma ya maudu kira maksude wong apik untuk wong apik, wong elek untuk elek iku sing munasabah ngono. Tapi nak takdir ya ora ero. Nak takdir ya apa? Ora ero. Niki maksude adate ngoten, tapi nak takdir ya akeh wae wong apik untuk wong elek untuk wong apik. Wong takdir napa? Takdir. Wong niku niku wonten asbabi nuzule. Po ayat iki aja lebokno ati. Ayat iki ana asbabi nuzule. Ngeten lho critane. Ana sahabat soleh melarat. Sangking rabetai melarat dek ni dua demenan zaman podo jahiliyah. Eleng-eleng ini asbabi nuzule. Jo salah faham ayat ini mergosering digo dalil. Wong elek untuk wong elek, wong ape untuk wong ape. Ayat ini artinya ngeten dek. Onok sahabat soleh, lanang, ganteng. Mula balik ni malay sahabat melarat, ganteng. Lari ini ku dua demenan zaman jahiliyah. Bareng dari anak Nabi Medina melaratnya berakhir berakhir. Yo kok konsisten maksudnya melaratnya. Nganti tahun ke-8 iki jek melarat, kanca-kancane sugih dekne jek napa? Melarat. Padahal liyane dibuka pangeran sugih. Bareng Fathu Mekah ketemu demenane jenenge anak. Anakku ayu-ayune Medina, demenane. Sesuai dirayu menar go ganteng sen, iki ganteng. Mbok kira bi aku gak melarat teman-teman. Mau ora saiki aku ora iso zina, Islam iku nglarang zina. Nang larang zina gampang to aku mbok rabi. Ae sabek. Engko biaya 6 iku urip sing menanggung aku, tapi ya kok hasil aku ngluntre puluhan tahun iku. Nah, sareng diangen-angen, wah cocok iki maksude. Dekne iku pikirane sahabat biasane nabi iku nek wis Islam iku wis apik, apa-apa ora apa-apa. Lah akhire matur nabi ya Rasulullah, kula niku riyen nak seneng anak. Lah sakniki niku pun purun tak kawin, mboten demenan ya Rasulullah niki kawin. Akhire turun ayat ora pantes wong soleh iku demeni. Maksude senajan to kawin ora apik ngene. Mergo motivasine iku demi income ekonomi. Tapi nak motivasine iku nobatno iku apik. Mulane gak apa-apa nak kowe motivasine nobatno karek ndi sing katut ngoten mawon paham nggih. Tapi niki mboten niki fatwa tenan. Dadi ora iso terus saiki wong ra oleh rabi mantan wong nakal ora iso. Mergo ayat iki turune porsine kepingine iku ya mung bolak-balik wong mergo wong saleh iku dipek nakale dhewe dadi hasil lonte masa lalu kon biayai ndekne ora iso. Lah iku asal usule asbabi nuzule ngoten. Paham nggih dadi mulane ayat niki mengke kula terangaken. Wa khurimalan fi kharamna podhalika mung kono-kono nek ene khaku zamane nek wong tukang zina alal mukminina ing atase wong mukmin al akhyari kang pilihan kabeh. Ini krungokno tenan nggih. Nazalatumurun podhalika mung kono-kono dawuh lama hamma semangsane niat sapa fuqaraul muhajirin pira-pira wong fakir sing hijrah ayata zawaju ing yen to nekahi sapa fuqaraul muhajirin baghoyal musyrikin ing pira-pira lonte-lontene wong musyrik wa hunna te baghoya musyiratun wong sugah-sugah dadi mulai dhisik wong lanang seneng numpang rabi ayane seneng tekan wong muhajir ya katut watak ngono rabi wong wedok sing wis sugih terus numpang napa urip te masalah sing ditumpangi ku mantan lha iku terus wahuna te bagoyal musyrikin musyiratun suge-suge liun fikna supaya biayai sapa bagoya alaihim ing atase fuqara ilmu hajirin mulane jogeman dadi wong fakir dadi gara-gara fakir duwe ide rawen lonte mulane dewa-dewa ana fakir yo keliru kadang-kadang fakir nak kenemenen ku idene yo aneh-aneh tapi dewa-dewa ana suge yo keliru wis meneng ae sanu takdir wae napa ana takdir. Faham ya, eling-eling ya. Fakilah mongko didawono apa ngene at-tahrimu te haramu khosun tertentu bihim klan periodene sahabat. Dadi ayat iki wis leren, mergo ayat iki kanggo periodene napa ora pantes kancane Kanjeng Nabi kok rawen mantan napa runte. Lah kuwi kan gak kancane Nabi. Lah iku jare dawuh niki berarti at-tahrimu khosun bihim napa khosun. Mrene mboten guyon iki at-tahrimu khosun bihim, jadi gak pantas sahabatin Nabi kok. Oh cukup terus, nak liani pantas ke orang ngono, pokoknya ngono. Senengannya kok mafhum, mis ngono. Wakil alam di dawon nanti ayat ku amun am, tapi wanusi kholan wis di nasah po iki dawu. Jadi sentek ceritane sentek wis napa man manso. Jadi rapopo nggih dados nak ana tiyang lonte kok tobat dirabi santri ora apa-apa, dirabi sinten mawon ora apa-apa. Mohon tak jamin mergo ayat iki manso. Paham nggih? Ora apa-apa.